Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaku bi arkanil Islam, karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, as-su'alur rabi wal 20, pertanyaan yang ke-24. Ma hukmu isti'malil bakhakh fil fam lisaimi naharan limaridir rabwi wa nahwihi? Apa hukum menggunakan bakhakh di mulut, yaitu apa itu, kispray ya, untuk orang yang sesak napas, lidikit tanafus, bagi orang yang berpuasa melakukannya di siang hari? Apa hukumnya? Al-jawab, jawabannya hukmuhu al-ibahah, hukumnya boleh. Idza tara ila dzalik, apabila dia butuh terhadap hal tersebut. Orang yang sedang sesak napas ya, dia susah bernafas ya, atau sesak nafasnya, kambuh sesak nafasnya, dan butuh dengan alat itu untuk melakukan penyembuhan atau melegakan pernafasannya ya, maka boleh dia menggunakan bakhakh tadi ya, dengan disemprotkan ke mulutnya. Hukumnya boleh. Biqaulillahi azza wa jal, dalilnya adalah firman Allah azza wa jal dalam surah Al-An'am ayat 119. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilai. Dan Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang Allah haramkan terhadap kalian. Illa matturirtum ilai, kecuali hal-hal yang kalian terpaksa atau darurat untuk melakukannya. Hal-hal yang sangat dibutuhkan, diperlukan. Sisi pendalilannya ya, orang yang mengalami sesak nafas ya, sangat membutuhkan cara ini ya, dengan menyemprotkan bakhakh ya ke mulutnya untuk melegakan saluran pernafasannya. Wali annahu la yushbihul akla wasyurba fa ashbaha bisahbid dam litahlil wal ibri ghairil mughadhdhiyah. Alasan yang lain juga karena ini tidak menyerupai makan dan minum. Artinya melakukan atau menggunakan alat tadi untuk melegakan pernafasan itu tidak mirip sama sekali ya, dengan makan dan minum. Tidak menyerupai sekali ya, atau tidak menyerupai dengan makan dan minum. Fa ashbaha bisahbid dam litahlil, sehingga dia hanya menyerupai hukum mengambil darah, sampel darah ya, untuk dites atau diperiksa. Wal ibri ghairil mughadhdhiyah, dan menyerupai hukum suntikan yang bukan nutrisi. Nah, itu murni suntikan obat. Sedangkan hukum suntikan obat dan juga mengambil sampel darah untuk diperiksa atau dites, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, hukumnya boleh, tidak membatalkan puasa. Dan bakhakh ini menyerupai hukum itu. Nah, Di sana ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dalam fatwa Ramadan, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, istimalu hadzal bakhah jaizun lisaib sawa'un kana siyamuhu fi ramadhan am fi ghairi ramadhan. Menggunakan alat ini bagi orang yang sesak nafas boleh, sama saja puasanya itu di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, tidak ada perbedaan. Wa dzalika li anna hadzal bakhah la yasilu ila al-mi'dah. Yang demikian karena alat ini, ya, cara seperti ini tidak sampai ke lambung. Sesuatu yang disemprotkan lewat mulut tadi tidak sampai ke lambung. Wa inna ma yasilu ilal qasabat al-hawaiyah. Hanya saja sampai ke rongga-rongga pernafasan. Jadi sasarannya adalah rongga-rongga pernafasan. Fatanfatihu lima fihi min khasiyah. Dengan menyemprotkan alat tadi ke mulut, maka terbukalah rongga-rongga pernafasan. Karena memang ada kekhususan dari cara ini atau obat ini. Kekhususannya adalah membuka rongga-rongga pernafasan. Wa yatanafasul insan tanafusan adiyan ba'da dzalik, sehingga seorang bisa bernafas dengan nafas yang normal setelah itu, setelah disemprotkan bakhah ke mulutnya. Falaysa huwa bima'na al-akli wa syurbi, dan ini tidak bermakna makan dan minum. Wala aklan wala syurban, dan ini bukan makan dan juga bukan minum, bukan makanan dan bukan minuman, ya. Wala aklan wala syarban yasilu ilal mi'dah, bukan makanan dan minuman yang sampai ke lambung. Wa ma'lumun annal asla sihhatus shaum, dan sudah maklum bagi kita bahwasanya hukum asal puasa seseorang adalah sahih. Hukum asal puasa sah, hatta yujad dalilun alal fasadi, sehingga didapati dalil yang menunjukkan kepada rusaknya puasa. Min kitabin au sunnatin au ijma' au qiyasin sahih, baik dalil dari kitab Al-Quran atau sunnah yaitu hadis, atau dari ijma' atau dari qiyas yang sahih. Nah, artinya tidak sembarangan mengatakan puasanya batal, puasanya rusak, ya, tanpa dalil. Nah, dan hukum asal puasa kita naam sahih, sah, ya, sampai ada dalil yang menunjukkan batalnya. Baik. Kemudian as-su'alu al-khamis wal ishrun, pertanyaan yang ke-25. Ma hukmu akhdhil huknati syarjiyah inda shaim lil hajah? Apa hukum, ya, memasukkan obat lewat dubur, ya, inda shaim, bagi orang yang puasa, ya, lil hajah, karena kebutuhan. Al-jawab, jawabannya, hukmuha adamul haraj fi dhalik, hukumnya tidak mengapa. Idah taja ilaiha, apabila dia membutuhkannya. Idah taja ilaiha al-marid fi asahi qawlail al-ulama, tidak mengapa melakukan hal tersebut apabila orang yang sakit membutuhkannya, menurut pendapat para ulama yang paling sahih. Menurut dua pendapat ulama yang paling sahih, ada perselisihan di sini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Syekh bin Baz merojihkan pendapat yang membolehkan. wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa jam'in katsirin min ahli al-'ilm. Dan ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sekelompok para ahlul ilm. Li'adami musyabahatiha lil'akli wa syurbi. Hal ini boleh karena sama sekali tidak menyerupai makan dan minum. Nah, taib. Al-ihtiqan adalah idkhalul adwiyah min tariqid dubur. Ihtiqan itu memasukkan obat lewat jalan dubur yang kadang-kadang dibutuhkan oleh seorang yang sakit. Nah, sebagian para ulama melarang, tidak membolehkan. Dan ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya. Mereka beralasan karena benda tersebut ya sampai ke lambung. Dimasukkan lewat dubur, masuk ke lambung. Nah, sehingga ini membatalkan. Atau jalan ke arah lambung. Bahkan mereka mengatakan sama saja sampai ke lambung atau tidak sampai ke lambung. Hanya sampai ke arah lambung. Tetap dia membatalkan puasa. Kemudian pendapat kedua mengatakan boleh. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya ini. Beliau mengatakan, adamul haraj fi dzalik idah taja ilaihal marid. Tidak mengapa jika dia butuh melakukan hal tersebut. Ya. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini pendapatnya Imam Malik. Dan ini yang dirojihkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alasannya karena tadi, karena sama sekali tidak menyerupai makan dan minum, dan tidak dikatakan makan dan minum baik secara bahasa atau secara uruf. Nah, dan hukum puasa seseorang adalah sahih sah sampai ada dalil yang menunjukkan batalnya atau rusaknya. Bagaimana jika dikatakan tadi benda tersebut sampai ke lambung? Nah, taib, mereka menjawab tidak ada dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasannya patokan hukum batalnya puasa itu adalah sampainya sesuatu ke lambung. Gak ada. Nah, gak ada kaedah naam dari sunnah atau yang lainnya ya, ucapan atau ijma' ya, tidak ada ya, penetapan atau mematok hukum ya, menetapkan hukum batalnya puasa seseorang, rusaknya puasa seseorang dengan naam sampainya sesuatu ke lambung. Yang penting ada sesuatu sampai ke lambung maka puasanya batal ya. Enggak ada kaidah seperti ini. Baik dari sunnah atau dari ijma'. Nah. Sehingga hukum puasa seseorang hukum asalnya adalah sah sampai datangnya dalil yang menunjukkan batalnya. Nah. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang ke-26. Ma hukmu man dara'ahul qai wa huwa sha'im hal yaqdi dzalikal yaum am la? Apa hukum orang yang muntah sedangkan dia sedang berpuasa? Apakah dia mengqadha puasa hari itu, puasa yang dia naam muntah padanya, apakah dia harus mengqadhanya ataukah tidak? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, hukmuhu annahu la qada'a alaih, hukumnya tidak ada kewajiban qada'. Amma inistada'al qai'a fa'alaihil qada'. Adapun apabila dia sengaja muntahnya, dia ingin muntah secara sengaja, dia sengaja di misalkan dicolok tenggorokannya, sengaja ingin dikeluarkan muntahnya, fa'alaihil qadha, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qai fala qada'a alaihi, barang siapa yang muntah tanpa sengaja, enggak sengaja muntahnya, mungkin muntah perjalanan di atas kendaraan misalkan, atau sakit, sedang sakit atau yang semisalnya, barang siapa yang muntah tidak sengaja, fala qada'a alaihi, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Wa man istaqa'a fa'alaihil qada, dan barang siapa yang sengaja muntah fa'alaihil qada, maka wajib baginya untuk mengqada puasanya. Akhrajahul Imam Ahmad wa Ahlus Sunan al-Arba' bi isnadin sahih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Ahlus Sunan yang empat dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga dirinci, jika muntahnya adalah karena sengaja dibuat-buat, maka itu membatalkan puasa. Namun jika tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Nah, dan sebagian para ulama berpendapat muntah tidak membatalkan puasa secara mutlak, sama saja secara sengaja atau tidak sengaja. Dan ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala, dan pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Mereka beralasan dengan hukum asal puasa. Hukum asal puasa seseorang sahih, sah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kerusakannya atau kebatalannya. Nah, artinya tidak dihukumi puasa seseorang itu batal atau rusak kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih. Kemudian mereka melemahkan hadis tadi. Mereka melemahkan hadis, nah, man dara'ahul qai' fala qada'a alaih, wa man istaqa'a fa'alaihil qada'. Barang siapa yang muntah secara sengaja maka tidak ada kewajiban qadha, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka dia wajib mengqadha puasanya. Nah, mereka mengatakan hadis ini mu'al, tercacati, nah, lemah. Dan ini pendapat yang dirujihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Yani Syekh Muqbil dan Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Bas ya, merujukkan pendapat yang pertama. Nah, Syekh Muqbil, Syekh bin Bas dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala merujukkan pendapat yang pertama, bahwasannya muntah jika dilakukan secara sengaja membatalkan puasa dan wajib mengqadha. والله تعالى أعلم بالصواب نكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.